Mitra bisnis, pemerintah diingatkan untuk menunda sementara proses privatisasi BUMN atau moratorium. Moratorium perlu dilakukan sampai pemerintah memiliki kategorisasi secara rinci industri-industri strategis di luar pertahanan dan keamanan yang harus tetap dikuasai pemerintah. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI, Katib Basri. Mas Katib, setujukah Anda dengan hal ini? Satu, saya nggak sepakat dengan ini, karena yang di dalam situasi yang sekarang justru yang dibutuhkan adalah diversifikasi dari perusahaan yang bisa masuk pasar modal. Kenapa? Kalau Anda membuat sebuah perusahaan itu masuk ke pasar modal, maka investor itu mempunyai pilihan banyak sekarang. Dia punya pilihan banyak. Kalau dia punya pilihan banyak, maka risiko dari bubble atau gelembung di ekonomi Indonesia itu bisa dikecilkan. Kalau lebih banyak perusahaan yang privatisasi melalui pasar modal. Kemudian kedua, kalau perusahaan masuk ke pasar modal, dia menjadi transparan. Karena dia harus melakukan audit. Dia berubah dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan audit. Orang bisa lihat perilakunya. Kalau orang nggak suka dengan perilaku ownernya, bisa dipanis melalui market langsung. Kemudian di capital market juga kalau Anda lakukan, ada demokratisasi di dalam kepemilikan. Karena dia berubah, kemudian masyarakat bisa menikmati. Jadi saya nggak melihat sebetulnya alasan itu. Lalu kalau kemudian muncul kekhawatiran bahwa nantinya proses privatisasi itu diikuti oleh politik, bagaimana Mas? Bikin aja transparan. Kan ini sama juga dengan mengatakan begini, kalau sebuah kebijakan Anda lakukan, kemudian ada kemungkinan itu ada fraud, maka kemudian Anda bilang jangan dilakukan mengenai kebijakan itu. Ya, kalau seperti itu nggak pernah akan ada kebijakan yang perfect. Ya kan, sama juga dengan BBM. Alternatifnya apa? Kalau dilakukan maka akan menimbulkan persoalan. Cari yang kemudian paling less distorted. Naikkan harganya. Ini juga sama. Ini kita mau lakukan ini. Apa? Politisi katanya nanti mendapat bagian atau macam-macam yang dikhawatirkan. Lakukan secara transparan. Itu yang mesti dilakukan. Bukan karena itu kemudian kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau itu yang terjadi, ya Republik ini nggak pernah bisa bangun. Kalau kita berpikir setiap keluar rumah yang akan terjadi adalah kita akan ditabrak mobil, kita nggak akan pernah keluar rumah. Jadi kalau menurut saya mengenai moratorium itu, Indonesia membutuhkan supaya company-nya bisa diprivatisasi, kita serap modalnya, dia menjadi transparan, BUMN menjadi transparan. Saya nggak bicara mengenai strategic sale, saya bicara mengenai pasar modal, mana semua orang bisa memiliki. Pemerintah nggak perlu kehilangan majoritinya di situ. Ya, nah kalau itu kemudian dilakukan, concernnya apa? Bahwa ada politisi mendapat bagian, bikin transparan, prosesnya bisa diikuti. Kan bukan berarti bahwa kemudian proses itu jadi ditunda. Anak kecil kalau disuntik dia takut, dia nangis. Imunisasi, padahal kita butuh imunisasi. Kan bukan berarti kemudian kalau begitu nggak perlu ada imunisasi. Ya kan, harus dibuat bagaimana dia nggak terlalu takut begitu. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.